اللهم ارحمنا بالقرآن. Pertama saya bahas dulu tentang mazhab-mazhab. Mazhab 99, Hanafi dan Hambali tak ada kurun surat sunnah. Maliki ada kurun tapi dibaca sir sebelum rukuk. Sedangkan Syafi'i ada kurun setelah rukuk. Waktu ihtiyat. Dulu, baru detailnya di halaman 100. Halaman 100 dari mazhab Syafi'i mengatakan ada kunut, hadisnya sahih Muslim. Anas ditanya, ya Anas, hal panata Rasulullah sallallahu alaihi apakah Nabi baca kunut waktu salat subuh? Kata Anas, na'am. Ba'da ruku, setelah ruku yasira, kunutnya pendek, tak panjang. Hadis kedua, Anas juga meriwayatkan, ya qadutu fil fajri, Nabi baca kunut pada waktu salat subuh hatta faraqat dunia, sampai mati. Hadis ini membantah orang yang mengatakan Nabi kunut hanya sebulan saja, sampai mati. Dia tetap baca kunut subuh. Halaman 101. Ada hadis mengatakan Nabi baca kunut sebulan, setelah itu dia tinggalkan. Apakah makna tinggal tentu dia tinggalkan kunut, dia tak berkunut lagi? Ini penjelasan Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi. Halaman 101. Dari Abdul Rahman bin Mahdi tentang hadis Anas bin Malik yang mengatakan Nabi membaca kunut sebulan, setelah itu Nabi meninggalkannya. Yang dimaksud meninggalkannya bukan meninggalkan kunut. Nabi meninggalkan laknat dalam kunut. Waktu sebulan itu dia sholatnya pakai laknat. Apa bunyi laknat itu Pak Ustaz? Ini deh. Hadis 101 dari Anas. Qanata syahran, Nabi sholat kunut pakai kunut subuh sebulan, lakyalkan di laknatnya. Allahumma anbani rikran, Allahumma anbani takwan, Allahumma anbani usaya. Kenapa Allah Nabi minta laknat Bani Fulan, laknat Bani Fulan? Karena suku Bani Rikran usaya Zakwan ini membunuh putusan da'i yang dikirimkan. Jadi satu bulan itu kunutnya pakai laknat. Setelah sebulan, laknatnya dibuang, kunutnya lanjut. Kata siapa itu? Imam Abdul Rahman bin Mahdi ahli hadis. Setelah jelas maknanya, maka masuk pembahasan kunut subuh menurut mazhab Syafi'i. Detail di sini, hanya saja bacaannya dibaca setengah sir. Yang sir itu hanya lima. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman hadait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fiman hadait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Adapun kelanjutnya sir, fa inna ka taqdi wa la yuqdha 'alaik, wa inna la yuzhi ma huwa 'alaik, wa la yahsubu 'alaik, tabaraka rabbana ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagaimana kalau si makmum meyakini tak ada kunut, lalu imamnya berkunut? Apakah dia ikut imam atau dia melawan si imam? Halaman 108. Saya kutip pendapat yang menurut Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Kalau seorang bertaklid dalam suatu masalah menurut yang baik, maka di sini dibahas kalau imamnya berkunut maka ikutlah baca kunut. Kalau imamnya tak berkunut jangan buat kunut sendirian di belakang. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Halaman 109. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, ma hukumul kunut fi salatil fariidah? Apa hukum kunut? Ibnu Utsaimin termasuk mazhab Hambali yang tak mengakui ada kunut subuh. Tapi masalahnya bukan masalah kunut subuh. Kalau makmumnya berimam kepada orang yang berkunut subuh, apa pendapat Ibnu Utsaimin? Kata Ibnu Utsaimin, kata dia, lakin man sholat khalfal imam, siapa yang sholat di belakang imam yang membaca kunut, falyutabi'hu, hendaklah dia mengikut imamnya. Dan tanlil fitnah, untuk menolak fitnah, wa ta'lifan lil qulub, untuk mempertaruhkan hati. Karena tujuan sholat itu menaruhkan hati. Ikutilah imam. Kata siapa itu? Ibnu Taimiyah menyuruh, Ibnu Utsaimin pun menyuruh. Ibnu Utsaimin lagi, saya buat 109. Pendapat Ibnu Utsaimin lagi, karena dua kali dia ditanya. Apa kata dia? Idza manata al-imam fatabi'hu. Kalau imammu berkunut, ikutlah kamu bersama imam. Li'anna al-khilafa syarrun. Karena menyalahi imam itu syarrun, tak baik. ulama